Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada bab ke 102. Bab dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu ma yaquluhu, bab apa yang diucapkan man hadhara ta'ama, oleh orang yang menghadiri undangan makan, wa huwa sha'imun idza lam yuftir, dan dia dalam keadaan puasa bila lam yuftir, tidak membatalkan puasanya. Karena memang orang yang berpuasa sunnah diundang makan itu dibolehkan untuk membatalkan puasanya untuk menghormati undangan makan tersebut. Sekarang kalau orang itu diundang makan dalam keadaan dia puasa sunnah, dan dia tidak membatalkan puasanya, apa yang diucapkan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum, apabila salah seorang dari kalian diundang makan, falyujib, hendaknya dia memenuhi undangan makan itu, tentu dengan syarat bahwa undangan makan itu tidak mengandung padanya unsur kemungkaran atau kemaksiatan ataupun ketidakahan. Bila terdapat dalam acara undangan makan itu unsur bid'ah, apalagi unsur syirik, ataukah unsur kemaksiatan dan kemungkaran, maka gugur kewajibannya, bahkan menjadi haram untuk kita mengabulkan undangan makan tersebut. Jadi hukum asal diundang makan itu adalah wajib untuk dipenuhi. Hukum asal ini akan gugur, berubah menjadi haram bila terdapat padanya, pada acara itu, apa, kemungkaran, kemaksiatan, atau bid'ah, apalagi syirik. Begitu. Fa'inkana fa'iman falyusalli, kalau dia dalam keadaan puasa, diundang makan puasa sunnah, falyusalli, hendaknya dia mendoakan, yusalli di sini mendoakan sahibul bait, sahibul hajah, yang punya hajat, yang undang itu. Wa in kana muftiran falyat'am, kalau dia dalam keadaan tidak berpuasa, hendaknya dia makan makanan yang dihidangkan itu. Ya, juga tentunya ini hukum asal, dengan syarat kalau makanan yang dihidangkan itu tidak mengandung unsur haram padanya. Ya, kalau yang dihidangkan itu khamr, ya haram untuk dimakan dan diminum. Demikian pula kalau yang dihidangkan itu perkara-perkara haram lainnya. Jadi adab sopan santun kalau diundang makan oleh seorang muslim itu memenuhinya, walaupun puasa. Dan kalau tidak membatalkan puasanya, maka mendoakan datang ke tempat apa undangan itu dan mendoakan yang punya hajat itu, sahibul hajat itu, dengan doa kebaikan tentunya. Kemudian di samping datang memenuhi panggilan itu, juga kalau ternyata dia dalam keadaan tidak puasa, makanlah apa yang dihidangkan. Kamu merasa enak atau tidak enak, kamu makan. Ya, makanannya cocok dengan seleramu atau tidak cocok dengan seleramu, kamu makan. Itu adab sopan santun di dalam apa memenuhi undangan. Ya, dan adab ini dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariah seperti yang diterangkan tadi, dengan syarat bahwa undangan itu tidak mengandung unsur maksiat, kemungkaran ataupun kebid'ahan dan kemusyrikan. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, babu ma yaquluhu man du'ya ila ta'amin fatabi'uhu khairuhu. Bab keterangan tentang apa yang diucapkan oleh seorang yang diundang, man du'ya diundang ila ta'amin, undangan makan, kemudian dia diikuti oleh orang temannya atau siapa gitu yang tidak diundang. Nah, ini apa yang diucapkan, apa yang dilakukan? Hah? Sebab adab sopan santun dalam hal undangan makan itu tidak datang kecuali diundang. Ya, ini adabnya. Dan mengapa demikian? Karena memang orang yang undang makan itu, ya dia mungkin kemampuannya terbatas di dalam menyediakan makanan. Ya, kalau sembarang orang datang, belum tentu orang yang undang itu menyiapkan sebanyak itu. Jadi makanya dituntunkan untuk tidak datang kecuali kalau diundang. Dan itu menunjukkan memang yang undang itu mengerti jumlah orang yang bisa disediakan makan padanya. Nah, di sini ada problem. Bagaimana kalau kita suatu saat diundang makan, terus umpamanya sebagai contoh kita kedatangan tamu, mau kita bilang, oh, maaf saya mau pergi, ada undangan makan, gak enak. akhirnya kita ajak tamu itu. Nah, bagaimana ini? Apa yang diucapkan ketika datang kepada undangan itu, kepada sahibul hajah yang punya hajat keperluan tersebut? An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qaal, dari Abi Mas'ud Al-Badri, yaitu yang ikut perang Badr radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam li ta'amin. Ada seorang yang mengundang Nabi untuk undangan makan. Sona'ahu lahu khamisa khamsatin. Si pengundang ini membuat bagi Nabi cukup untuk berlima. Khamisa khamsatin, untuk orang berlima. Cukup makanannya untuk berlima. Nah, ini bagaimana? Ternyata Nabi diikuti oleh orang keenam, padahal yang punya hajat menyediakan makanan untuk berlima. Fatabi'ahum rajulun, rombongan berlima ini diikuti oleh seorang, jadi berarti orang keenam. Falamma balaghal baba, maka ketika sampai di pintu rumah pengundang itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada pemilik rumah yang undang itu, inna hadza tabi'ana, orang ini, satu orang ini ikut kami. Fa in syi'ta anta dan lahu, kalau engkau mau, engkau izinkan untuk ikut bersama kami makan di rumahmu. Wa in syi'ta raja'a, kalau memang engkau mau dia pulang, ya biar dia pulang. Jadi minta izin. Di samping masalah persediaan makan, juga kadang-kadang sahibul bait mengundang orang yang dia senang dan tidak mengundang orang yang tidak dia senangi. Kadang-kadang yang ikut orang yang tidak disenangi. Ya, makanya harus minta izin kepada sahibul bait. Kalau memang boleh, ya bersama kami. Kalau enggak boleh, ya biar dia pulang. Dan bukan aib untuk menolak orang yang datang, bukan satu keaiban dan bukan satu yang haram. Begitu. Qal, maka sahibul hajah mengatakan kepada Nabi, bal adzanu lahu ya Rasulullah, bahkan aku izinkan kepada dia untuk ikut makan. Wahai Rasulullah, maka ikut makan orang itu. Nah, ini adatnya kalau menghadapi undangan sementara kita diikuti oleh orang yang tidak diundang, maka kita minta izin. Kalau memang dia ikut, kita minta izin kepada sahibul hajah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, babul akli mimma yalihi wa wa'abuhu wa ta'dibuhu man yusi'u aklahu. Bab keterangan tentang tuntunan makan dengan makan yang yalihi, yang paling dekat dengan dia, dan nasihat Rasulullah wa ta'dibuh, dan juga pendidikan Nabi, man yusi'u aklah, orang yang cara makannya jelek. Yusi jelek, akhlaknya enggak baik. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qal, dari Umar bin Abi Salamah yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, kuntu hulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku pernah ketika aku masih anak muda, hulaman, anak muda, remaja, di bawah fi hijri Rasulullah, di bawah pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai anak piara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau istilahnya lainnya anak angkat. Wa kanat yadi tafisu fi shathah, tanganku menjulur ke shathah, ke piring besar yang di situ ada makanan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, maka Rasulullah mengatakan padaku, ya gulam, sammillahi ta'ala, sammillaha ta'ala, wahai gulam, wahai anak muda, anak kecil, ucapkan bismillah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang paling dekat dengan engkau. Muttafaqun alaih. Ini Rasulullah memberi contoh untuk mendidik anak dari kecil supaya biasa makan dengan tangan kanan, dari kecil supaya biasa dengan adab sopan santun daripada sunnah Nabi, yaitu tidak menjulur-julurkan tangan, tetapi makan dengan mengambil bagian yang dekat dengannya, yang di hadapannya, begitu. Dan makan dengan tangan kanan. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, dari Salamah bin al-Aqwa yang Allah telah meridhai beliau, anna rajulun, bahwa seorang pria akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di Shimali, ada seorang yang makan di majlis Rasulullah dengan tangan kiri makannya. Faqala kul biyaminik, Nabi menyatakan pada orang ini, makan dengan tangan kananmu. Qala la astati, orang ini bilang, oh saya enggak bisa makan dengan tangan kanan. Qala lastata, maka Nabi dengan marah dan membentak, engkau sungguh tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Ma manahu illal kibru, tidaklah menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan, kata Nabi. Maka diberitakan, fama rafa'aha ila fihi, betul, setelah itu orang tersebut ma rafa'aha, tidak bisa mengangkat tangan kanannya itu ke mulutnya, langsung apa, lumpuh tangan kanannya itu. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ini juga bagaimana menunjukkan kepada kita bahwa orang kalau tidak orang kalau tidak biasa makan dengan tangan kanan, jangan bilang saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Kalau umpamanya orang itu terbiasa dengan tangan kiri, apa namanya, kidal, itu kebiasaan. bukan tidak bisa untuk makan dengan tangan kanan, untuk membiasakan berkanan-kanan dalam perkara yang baik. Ya tentunya harus dipaksakan untuk merubah kebiasaan itu dengan terutama masalah makan. Pernyataan Rasulullah ini menunjukkan haramnya makan dengan tangan kiri. Bukan sunnah makan dengan tangan kanan, tapi wajib makan dengan tangan kanan itu, dan haram makan dengan tangan kiri. Sehingga Rasulullah membentak dan mendoakan jelek orang tersebut. Padahal Rasulullah adalah orang yang rahim, sangat penyayang. Nah, tetapi di dalam perkara agama beliau sangat keras kecemburuannya, sehingga beliau sampai mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan celakanya orang tersebut. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa orang tidak mau makan dengan tangan kanan itu karena kibir, begitu, kesombongan. Nah, ini adalah menunjukkan sesuatu yang haram sehingga Rasulullah marah. Kalaulah ini bukan sesuatu yang haram, tidak mungkin Rasulullah marah dengan kata-kata yang setajam ini. Ya, haram untuk makan dengan tangan kiri. Nah, selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan babun nahyi 'anil qirani baina tamrataini, bab larangan untuk menggandengkan al-qiran, menggandengkan baina tamratain, di antara dua kurma, dua biji kurma, wa nahwiha, dan yang semisal itu, ngambil kurma dalam keadaan makan berjamaah satu-satu tuntunannya, ambil itu satu-satu, habis taruh bijinya, ambil lagi satu. Dilarang kalau makan berjamaah itu sekali ambil dua tiga terus dimakan langsung begitu, itu dilarang, nggak boleh itu. Ya, menggandengkan dua kurma sekaligus, atau apalagi kue, ambil dua langsung makan begitu. Nah, ini menunjukkan apa, hebenat egois. Nah, sementara dalam keadaan makan bersama, ini ada untuk makan bersama. Dilarang untuk menggandengkan dua biji kurma sekaligus untuk makan, wa nahwihima, dan yang semisal kurma apa saja. Idza akala jama'atan, kalau dia dalam keadaan makan bersama berjamaah, illa biizni rifqatihi, kecuali dengan izin temannya, teman makannya. Pokoknya terambil kurma gandeng dua, minta izin kepada temannya, afwan ya akhi ini kok gandeng, saya enggak sengaja ngambil umpamanya begitu. Nah, diizinkan ya boleh makan, enggak ya dipisah, taruh lagi. Begitu. Ya. An Jabalah bin Suhail qal, dari Jabalah bin Suhaim dia menyatakan, asabana amu sanatin ma'abni Zubair, kami ditimpa oleh keadaan paceklik, ketika kami bersama Abdullah bin Az-Zubair, yaitu di bawah pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Nah, yaitu di masa setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, itu kerajaan Bani Umayyah hampir runtuh. Nah, tampillah waktu itu Abdullah bin Az-Zubair memegang tampuk kekuasaan dan menjadikan Mekah sebagai ibu kota. Wilayahnya meliputi daerah yang luas, meliputi Irak, meliputi juga Mesir dan Yaman dan Hijaz serta Najd. Sementara Bani Umayyah ribut sesama mereka di Syam, sehingga waktu itu muncullah seorang bernama Marwan bin Hakam untuk merebut kepemimpinan. Karena anaknya Yazid bin Muawiyah peninggal ayahnya bernama Muawiyah juga, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, memegang pemerintahan terus mengundurkan diri selama 40 hari saja. Dia melihat fitnah yang demikian besar, akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, terjadi kekosongan pemerintahan waktu itu. Di saat kelemahan kekuasaan Bani Umayyah itulah, karena terjadi persaingan dan perebutan di kalangan mereka, maka Abdullah bin Az-Zubair merebut kekuasaan dan memimpin negara yang meliputi wilayah luas kecuali Syam dan sebagian wilayah-wilayah Khurasan yang belum dikuasai oleh Abdullah bin Az-Zubair. Nah, Marwan bin Hakam akhirnya mendirikan kembali Khilafah Bani Umayyah, Kerajaan Bani Umayyah, yang berarti kondisinya bersaing dengan Abdullah bin Az-Zubair. Nah, sekarang kondisinya ada dua kekuasaan, dua kerajaan atau dua pemerintahan dalam negara Islam, yaitu Abdullah bin Az-Zubair yang meliputi hampir seluruh wilayah negara Islam dan Marwan bin Hakam. Nah, ketika zaman pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair ini, katanya Jabalah bin Suhaim, terjadi paceklik di zaman itu. Faruzukna tamran, kami waktu itu didapat rizki berupa korma. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru, waktu itu Abdullah bin Umar lewat di hadapan kami. Wa nahnu na'kul, kami dalam keadaan sedang makan. Fayaqul, maka Abdullah bin Umar menyatakan, la tuqarinu, jangan kalian menggandengkan dua korma sekali makan. Ya maklum, kondisinya memang sedang berat, orang lapar, kemudian dapat korma, terus dihidangkan tumpukan korma itu. Wah, sedang ini apa, nafsu makan yang tinggi, orang kadang-kadang mengambil sedemikian banyak. Maka Abdullah bin Umar menasihatkan, la tuqarinu, jangan menggandengkan dua korma sekaligus untuk dimakan. Ha? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam naha anil qirani, karena Nabi melarang untuk orang makan dengan menggandengkan dua kurma itu. Kemayakul, kemudian beliau menyatakan illa ayyasta'zina rajulu akhahu, kecuali kalau seorang itu minta izin kepada saudaranya yang teman makannya itu. Nah, yang dinasihatkan oleh Ibnu Umar ini mengambil nasihat dari Rasulullah SAW ialah kasusnya waktu itu yang dihidangkan korma. Ya. Nah, oleh karena itu Imam Nawawi menyatakan wa nahwihima, atau yang semisal itu. Hah? Apakah yang dihidangkan itu buah-buahan atau apa saja? Hah? Dilarang kalau makan berjamaah itu terus ngambil sekaligus dua atau tiga dan selanjutnya tanpa seizin temannya, teman makannya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man yaqulu wa la yashba. Ha? Bab keterangan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh orang yang yakul wa la yashba, makan tapi tidak kenyang. Ha? An Wahshi bin Harb radhiyallahu anhu, dari Wahshi bin Harb yang Allah telah meridai beliau, anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam qalu, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'u, kami makan tapi kok tidak kenyang. Qala, maka Nabi menyatakan fala'allakum taftarihun, barangkali kalian tidak kenyang itu karena kalian makan sendiri-sendiri. Qalu na'am, para sahabat menyatakan oh iya, kami makan sendiri-sendiri. Ha? Qala fajtami'u 'ala ta'amikum, nah, oleh karena itu kumpullah kamu kalau makan di hidangan makan kamu itu, makanlah bersama. Wadzkurullaha wadzkurusmallahi, dan ketika mulai mengambilnya ucapkanlah bismillah. Yubarak lakum fihi, akan diberkahi kalian padanya. Itu apa keutamaan makan bersama. Hadis ini memberitakan keutamaan makan bersama, yaitu cepat kenyang karena diberkahi oleh Allah ketika orang yang makan padanya itu dengan menyebut bismillah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan hadis ini sahih. Naam. Babul amri bil akli min janibil qat'ati wa nahyi 'anil akli min wasatiha. Bab keterangan perintah untuk makan min janibil qaf'ah, untuk makan dari arah samping apa piring itu. Kalau makan, ngambil makanan itu dari arah samping ke tengah, itu tuntunannya. Dilarang untuk mengambil makanan itu dari tengah ke samping. Jadi dari samping ke tengah. Nah, perintahnya demikian. Ini juga kalau makan bersama. Salam gede. Nah, maka di situ dikerumuni 2-3 orang atau 5 orang kalau talamnya gede banget. Nah, terus makan bersama. Makannya dari arah samping menuju ke tengah. Itu tuntunannya. Dilarang mengambilnya dari tengah ke samping. Fihi qawlu sallallahu alaihi wasallam wa kul mimma yalik muttafaq alaih kama sabaqa. Di dalam perkara ini ada sabda Nabi, yaitu kul mimma yalik, makanlah kamu dengan apa yang dekat dengan kamu. Hadis ini muttafaqun alaih sebagaimana telah disebutkan sebelum ini. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas yang Allah meridhai keduanya, yaitu meridhai beliau dan meridhai bapak beliau, Abbas bin Abdul Muttalib. Sedangkan periwayat hadis ini Ibn Abbas, putranya Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu Abdullah bin Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau menyatakan, al barakatu tanzilu wasatat ta'ami. Barokah dari langit itu, barokah Allah turun kepada makanan itu pada bagian tengah-tengah makanan. Ya, pada bagian tengah-tengahnya. Fakulu min hafataihi. Oleh karena itu makanlah kamu dari arah samping kanan kirinya, ya, hafataihi, dari kedua sampingnya. Wala takulu min wasatihi, dan jangan kamu langsung makan sambar tengahnya, yang lainnya enggak kebagian barokah. Ya, makan dari samping ke apa, ke tengah, sehingga semuanya dapat barokah, karena barokah turun di bagian tengah-tengah makanan itu. Ya, nah demikian pula kalau mengambil nasi, jangan langsung ambil tengahnya, ambil pinggirnya, terus pinggirnya, pinggirnya, pinggirnya sampai ke tengahnya. Ya, jangan kayak motong tumpeng gitu langsung tengahnya sikat. Ha. Tapi pinggir makan itu. Nah, pinggir-pinggir sampai ke tengahnya. Begitu ya. Nah, karena barokah itu turun pada tengah-tengahnya makanan tersebut. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasanun sahih. Wa an Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Busr yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam qas'atun yuqalu laha al-gharra. Bahwa Nabi punya qas'ah yang dinamakan gharra. Ha? Karena talam qas'ah itu talam gede yang putih warnanya, dan dinamakan gharra karena memang talam yang putih warnanya. Ya. Yahmiluha arba'atu rijal. talam gede itu kalau diisi makanan itu dibawa oleh 4 orang. Gede banget. Nah. Falamma adhau wa sajadu duha, ketika para sahabat menunaikan salat duha, ya, dan menunaikan salat id duha, mereka menyembelih apa itu kurban, utiya bitilkal qas'ati waqad turida fiha, maka didatangkanlah dengan talam gede itu tadi setelah para sahabat menyembelih kurban. Dikatakan yakni waqad turida fiha, yakni sungguh telah dibikin seri pada talam itu, setumpuk seri, seri yang kemarin kita bicarakan, seutama-utama, kata Nabi, seutama-utama makanan itu seri, ya, yang dari daging, campur dengan kacang, campur dengan apa itu, gula dan tepung gandum, ditumbuk, diaduk dengan minyak samin, jadi sudah satu talam gede. Faltafu 'alaiha, maka berkumpullah para sahabat pada talam gede itu. Falamma kathu jata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ketika banyaknya orang yang berkumpul di talam gede itu, Rasulullah akhirnya duduk dalam posisi jata, yaitu duduk apa dalam keadaan di punggung apa tumitnya, ya, jadi bagaimana duduk dalam keadaan ya seperti itu, yani duduk begini itu apa? Karena terlalu banyaknya orang yang di talam itu, maka Rasulullah duduknya begini. Apa ini? Iya, berarti poin. Jadi pokoknya itu duduk dengan jasa, jasa itu meletakkan meletakkan pantat itu pada pada kedua tumit dan telapak kaki itu diberdirikan begitu, jasa. Rasulullah duduk demikian. Faqala a'rabi, maka seorang dari kerumunan itu, seorang Arab gunung, mengatakan, mahadihil jalsa, ini duduk apa ini, katanya. Karena memang gak dikenal di kalangan Arab yang demikian. Nah, ini duduk apa ini, mengatakan begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, inna Allah ja'alani 'abdan kariman, Allah menjadikan aku, telah menjadikan aku sebagai hamba yang karim, yang mulia. Dan karim juga mempunyai makna dermawan. Walam yaj'alni jabbaran 'anida, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong dan anib yang menentang kebenaran. Nah, biasanya orang Arab kalau duduk di majelis makan seperti itu duduk bersila. Nah, makanya Arab jadi aneh ya, ini kok duduknya kayak gini. Ya namanya orang gunung, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti adab. Nah, sehingga lah ini duduk apa ini? Begitu. Rasulullah menjelaskan demikian. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kulu min hawalaiha wa da'u dirwataha yubarak fiha." Makanlah dari seputar apa itu, dari pinggir-pinggirnya talam itu tadi, dan tinggalkan bagian tengahnya, darwataha, bagian tengahnya. Yubarak fiha, karena diberkahi padanya. Nanti makannya itu setelah pinggir-pinggirnya sudah habis, terus menuju ke tengahnya, sehingga semuanya dapat bagian barokah yang Allah turunkan pada makanan itu. Ya. Nah, begitu Rasulullah memberi bimbingan kalau duduk di saat makan bersama itu, menyempitkan badan sendiri dan jangan mengambil tempat yang lebar sehingga yang lainnya tidak dapat bagian, tetapi memakai posisi duduk yang kiranya memberi peluang kepada yang lainnya ikut bergabung di dalam kerumunan makanan tersebut. Dan para sahabat memang, kalaupun di situ ada disediakan beberapa talam makan seri, itu para sahabat berebut untuk dapat bagian kerumunan yang di situ ada Rasulullah. Nah, mereka demikian. Sampai-sampai suatu saat pernah juga karena berebut demikian, maka Rasulullah ambil makanan dari satu talam, dimakan oleh beliau, terus pergi ke talam lainnya dimakan, yang lainnya menunggu. Begitu Rasulullah sudah makan, baru mereka makan. Pergi ke talam lainnya, ambil lagi makan. Setelah Rasulullah ambil, makan yang lainnya. Begitu. Karena mereka mengharapkan barokah yang Allah turunkan pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi di dalam bab ini diterangkan memang adab sopan santun makan kalau bersama-sama, dan memang yang paling afdol makan itu ialah bersama-sama dalam satu talam, bukan seperti cara yang telah dididikkan kepada kita oleh budaya-budaya asing ini, makan masing-masing satu piring, makan bersama dalam satu talam, dan itu sudah disebutkan tadi keutamaannya, afdolnya, dan dituntunkan untuk makan di bagian samping-sampingnya dan membiarkan bagian tengahnya sampai pada makanan terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin jayyid, kata Imam Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang baik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.